Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وعارض الجاهلين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 197 dan setelahnya dari surah Al-A'raf. Ini merupakan akhir-akhir dari surah Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tad'una min dunihi." Dan adapun yang kalian seru serai selain Allah Subhanahu wa taala, yang kalian panggil, kalian berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, selain Allah apa saja dan siapa saja. Baik, karena sebagian orang masih memanggil orang saleh. Memanggil wali, ya wali fulan, tolong saya, ya wali fulan, tolong, dengan berbagai macam hajatan-hajatan yang dia minta. Yang tidak ada satupun yang mampu untuk memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kita ulang dan terus ulang ini, karena di antara kaum muslimin banyak yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika mereka dalam kondisi susah, sempit, mereka panggil nama wali yang mereka sembah. Baik, ya Abdul Qadir Jailani. Atau bahkan dalam kondisi lapang mereka meminta sesuatu. Bahkan ada amalan-amalan yang mereka lakukan. Mereka panggil Abdul Qadir Jailani antara maghrib dengan isya, duduk dia, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, untuk satu hajatan yang dia inginkan. Wa hadha syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan walladzina tad'una min dunihi. Jangan terbayang oleh kita hanya yang menyembah patung berhala. Sebagaimana digambar-gambarkan oleh orang bahwa syirik itu hanya ketika orang menyembah patung dan berhala. La, kata Allah Subhanahu wa taala, min dunihi, siapapun dan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian menyeru kepadanya, maka anda telah terjatuh pada kesyirikan. Karena di zaman dahulu ada yang menyembah wali, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi. Ada yang menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair, menyembah yang lainnya. Subhanallah, menyembah bulan, bintang, patung, macam-macam. Pohon, air, batu. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala pastikan, iwalladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum. Dan yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dan apapun, la yastati'una nasrakum, Allah pastikan bahwa tidak ada yang mampu membela kalian. Tidak ada yang mampu menolong kalian. Tidak ada yang mampu memberi kalian. Barakallahu fiik. Ayat yang lain, alladziina tad'uuna min duunihi laa yamlikuuna syai'an. Sesungguhnya yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sesuatu dan tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Ini Allah sudah pastikan, tapi masih saja ada orang-orang yang dibodoh-bodohi. Bahwa wali fulan bisa melakukan ini, wali fulan bisa ini, bisa itu. Sehingga mereka seru, mereka panggil adalah wali itu. Barakallahu fikum. Sementara ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, walladzina tad'una min dunihi, Dan yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala itu siapapun dan apapun, la yastati'una nasrakum, enggak mampu menolong kalian. Dipastikan enggak mampu. Yang berkata adalah Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Jangankan menolong kalian, menolong diri mereka sendiri mereka tidak mampu. Inilah ketauhidan. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kita, hajatan kita, keinginan kita, kita minta semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sakit, silakan minta kesembuhan kepada Allah. Anda susah hidupnya, minta kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apapun yang Anda inginkan, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada umat ini dari sejak dini, dari sejak kecilnya anak-anak kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni muallimu kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidu tujah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Ini pengajaran tentang ketauhidan dari sejak dini. Jadi, wahai anak muda atau anak kecil, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jaga agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga engkau. Yani jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memenuhi kebutuhan dan hajatanmu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta, kalau engkau minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sejak kecil anak-anak dididik, diajari untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, wal ladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum. Yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menolong kalian. Jangankan menolong kalian, menolong diri mereka sendiri tidak mereka mampu. Wa in taduhum ilal huda la yasma'u. Baik. Wa in taduhum ilal huda, kalau engkau ajak mereka kepada kebaikan. Baik. Kalau kalian mengajak kepada petunjuk atau kalian menyerunya, la yasma'u, mereka tidak mendengar. Barakallahu fiik. Wali, nabi, orang soleh, siapapun dan apapun, la yasma'u du'aku. Mereka tidak pernah bisa mendengar seruan kalian, panggilan kalian. Wa tarahum yanzuruna ilaika hum la yusirun. Ini patung-patung yang kalian buat sendiri ini. Barakallahu alaikum. Patung yang kalian buat, yang dulu atarahum yang duruna ilaika, sepertinya dia melihat kepada engkau, karena mereka memahatnya sendiri, bentuk mata, telinga, kepala, barakallahu alaikum, leher, punya jasad manusia, mereka mematung, barakallahu alaikum, sesuatu yang terbuat dari kayu atau terbuat dari batu. Wahin taduhum ilal huda ala isma'u. Watarahum yang duruna ilikahum layu usurun. Sepertinya dia melihat kalian, padahal dia tidak bisa melihat. Ya, karena mereka membuat untuknya mata, membuat untuknya telinga, membuat macam-macam. Barakallahu fikum. Sampai sekarang masih saja banyak orang menyembah selain Allah Subhanahu. Mereka menyembah patung, mereka membuatnya sendiri dan menyembah-nyembah. Barakallahu fikum. Allah pastikan yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang mengatakan, "Oh, mereka menyembah-nyembah patung berhala, kita menyembah wali. Kita meminta kepada wali, wali itu masih hidup." Barakallahu fikum. Sahih, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, bukan alam dunia lagi. Barakallahu fikum. Subhanallah, alamnya lain. Baik. Dan yang kalian suruh pun kata Allah SWT, Allah pastikan kalian, mereka tidak bisa menolong kalian, membantu kalian, memberi kalian. Adanya pembodohan terhadap sebagian kaum muslimin bahwa wali-wali ini masih hidup, bisa memberi pertolongan, bisa memudahkan urusan, bisa memberikan rezeki, bisa. Digambarkan sedemikian rupa sehingga orang apa? Memintanya kepada wali. Subhanallah. Yakin kita bahwa wali-wali itu adalah orang-orang mulia, hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kita menyembahnya, untuk kita meminta kepadanya, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fiik. Karena memang dilarang, dan juga yang kedua mereka tidak mampu untuk itu. Tidak mampu untuk memberi. Barakallahu fiik. Tidak mampu untuk menolong. Tidak mampu untuk membela. La yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun wa in tad'uhum ila huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaykum la yusrun khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudil 'afwa. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, kepada umat sekaligus, khudil 'afwa. Taib, di sini dikatakan akbil, taib, atau iqbal al-fadla min akhlaqin nasi wa amalihim wa la tatlub minhum ma yashuqu alaihim. Yani terima apa yang taib dilakukan oleh orang dari kebaikan, seberapa yang mereka bisa lakukan. Di makna yang lain, yakni maafkan mereka kalau ada kesalahan-kesalahan. Khudil 'afwa. Baik. Khudil 'afwa, terimalah permintaan maaf seseorang ketika mereka minta maaf. Maafkan mereka. Wa'mur bil 'urfi. Perintahkan pula untuk melakukan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin. Dan berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh, taib, orang-orang dungu. Tinggalkan mereka. Barakallahu fikum. Jangan berkaul dengan mereka. Ketika mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang ajaran ini, tinggalkan mereka. Jangan bergaul, jangan berkawan dengan mereka. La haula wa quwwata illa billah. Karena berkawan dengan orang-orang dungu yang mewariskan dan mendatangkan kedunguan yang sama, bergaul dengan mereka. Barakallahu fiik. Tapi hendaknya bergaul dengan orang-orang yang cerdas, orang yang mengikuti petunjuk ini. Subhanallah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena dianggap jahil di sini adalah orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang dicap sebagai orang-orang jahil. La haula wa quwwata illa billah. Ini nasihat, barakallahu fikum. Tiga ayat ini pengingat untuk kita tentang bahayanya kesyirikan dan hakikat kesyirikan. Bahwa yang kita seru selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa menolong kita seandainya kita menyeru mereka. Jangankan menolong kita, menolong diri mereka sendiri tidak mampu. Barakallahu fiik. Dan bahwa yang kalian buat itu dari patung, patung itu gambaran tentang apa yang mereka, barakallahu fiikum, sembah. Yang mereka sembah malaikat, mereka buatkan patung untuk malaikat. Mereka menyembah Isa alaihissalatu wassalam, mereka buatkan patung untuk Isa, untuk mereka sembah. Barakallahu fiikum. Mereka menyembah Maryam, mereka buatkan patung untuk Maryam, untuk mereka sembah. Barakallahu fiikum. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah malaikat, mereka membuatkan patung untuk dewa-dewa itu. Ini bentuk miniaturnya atau bentuk yang mereka tunduk patuh terhadapnya. La haula wa quwwata illa billah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun dan apapun tidak mampu menolong kalian. Baik. Dan mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Tapi hanya Allah yang bisa memberi. Allah yang menolong kalian. Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kalian. Subhanallah. Allah yang memberi rezeki kalian. Inilah yang dikatakan at-tauhid. Tauhid itu satu. Hanya satu yang kita mintai. Hanya satu yang kita harapkan. Barakallahu. Hanya satu yang kita sembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ada kesusahan hidup, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam. Jangan pasang jimat, jangan pasang macam-macam. Sebagian orang datang ke dukun untuk minta penyejuk, penyejuk hati katanya, penyejuk rumah. Dibuatkanlah jimat-jimat, dipasang sana, pasang sini. Ujung-ujungnya bukan kelapangan dan rasa takut dan khawatir senantiasa menyelimuti mereka. Dan penyandaran diri bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada jimat-jimat yang digantung itu. Barakallahu fiik. Ada kuat yang menjaga, ada kuat yang begini, ada kuat yang begini. Subhanallah. Dari yang mereka simpan-simpan yang gantung-gantung itu. Di atas pintu, dalam lemari atau di macam-macam. Ketergantungannya bukan lagi kepada Allah. Ikatannya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada yang digantung-gantung tadi, yang ditempel-tempel tadi, yang diselip-selip tadi. La haula wa quwwata illa billah. Padahal kita sudah mengajarkan barakallahu melalui syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Gantungan harapan, gantungan keinginan. Doa-doa kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Dan keyakinan ini senantiasa kita ajarkan dan terus kita sampaikan. Karena demikianlah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ilahuna subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.